Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد حاضرين قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kepada kita semuanya untuk bisa beribadah dalam kehidupan di dunia ini, karena memang ibadah kepada Allah itu tujuan diciptakannya kita, adanya kita di dunia ini, dan semua rizki yang Allah berikan kepada kita adalah dalam rangka mendukung untuk terlaksanakannya tujuan keberadaan kita, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah. Tujuannya adalah itu. Sehingga kalau ada orang yang hidupnya kosong dari ibadah, maka hidupnya berarti tidak berarti apapun. Tidak memiliki makna. Tidak ada sama sekali fungsi dari keberadaan dia di dunia ini. Maka alhamdulillah, Allah mudahkan kepada kita bisa beramal saleh, beribadah, sholat yang 5 waktu. Lebih lagi dengan berjamaah. Lebih dari itu lagi, walhamdulillah, bisa dengan khusyuk. Ini nikmat di atas nikmat. Nanti yaumul qiyamah wa yaumul muslimin, setiap insan akan memberikan persaksian terhadap dirinya sendiri. Melihat tentang dirinya sendiri. Menyaksikan tentang perbuatannya diri sendiri. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Wa innahu 'ala dzalika lasyahid." Sesungguhnya dia atas itu semuanya lasyahid. Sungguh menyaksikannya. Domirhu, kata ganti sesungguhnya dia. Ini ada 2 tafsiran. Yang pertama, tafsiran kembali kepada Allah. Maka terjemahnya adalah sesungguhnya Allah atas segala itu semuanya la syahid, sungguh melihatnya, menyaksikannya. Tafsiran kedua, domirhu, wa innahu ala dhalik, hu, sesungguhnya dia, kata ganti ini kembali kepada al-insan, maka terjemahnya menjadi sesungguhnya semua manusia atas segala sesuatu yang mereka lakukan la syahid, sungguh mereka akan memberikan persaksian akan perbuatannya tatkala mereka masih berada di dunia. Ketika kita beramal saleh, yang akan kita persaksikan nanti di yaumul qiyamah, amal saleh yang kita lakukan sangat mengembirakan sekali. Ya Allah, saya dulu sholat 5 waktu berjamaah. Saya dulu ya Allah ta'lim. Saya dulu ya Allah qiraatul Quran. Saya dulu ya Allah berpuasa Ramadan. Saya dulu ini memberikan persaksian apa yang telah dia lakukan dalam kehidupannya. Demikian pula ketika seorang melakukan dosa dan maksiat, dia pun memberikan persaksian, saya Allah begini, saya Allah begitu. Ini yaumaidin tashhadu alaihim alsinatuhum. Di hari itu tashhadu alaihim, akan memberikan persaksian akan perbuatan-perbuatan kejelekan yang dilakukan oleh manusia semasa di dunia. Apanya? Alsinatuhum, lisan-lisan mereka. Mulut-mulut mereka berbicara, memberikan persaksian terhadap perbuatan yang kita lakukan di dunia ini. Wa aydihim, dan tangan-tangan mereka. Demikian pula dengan kaki-kaki mereka. Ya'ni, Asy-Syibn Utsaimin mengatakan, manusia tidak bisa lepas dari apa yang telah dilakukannya. Karena nanti yang akan berbicara di hadapan Allah Azza wa Jal adalah tubuh kita. Disebutkan secara rinci satu persatu. Kitanya tinggal mendengar saja, ya begitu, ya begitu, begitu. Terus seperti itu. Maka wahai kaum muslimin, mari kita mumpung masih di dunia ini, beramal dengan amalan kebaikan, beramal dengan amalan saleh, agar nanti di yaumul qiyamah tubuh kita akan memberikan persaksian kebaikan. Dulu kaki ini untuk melangkah ke masjid. Dulu kaki ini ya Allah berdiri melakukan salat. Dulu ya Allah ini itu semuanya berbicara, termasuk hadis Nabi yang sering saya sebutkan. Kana Rasul ya'kidu tasbihu bil asabi'i. Rasulullah SAW menghitung tasbihnya dengan jari jemarinya yang kanan. Bukan dengan yang kiri, dengan yang kanan. Sebabnya mengapa beliau menghitung dengan jari jemari? Sebabnya apa ya kaum muslimin? Innahunna yasantiqat. Karena mereka ini nanti di yaumul qiyamah akan berbicara. Memberikan persaksian kepada Allah. Ya Allah, orang ini jarinya dulu untuk menghitung tasbih, takbir, tahmid. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, terus seperti itu. Ini yang namanya ya'kidu, yakni dengan mengikat dan melepas. Yakni menghitung seperti ini, terus sampai akhirnya dan kemudian dilepaskan satu persatu. Ini kan namanya ya'kidu. Walaupun boleh dengan cara yang lainnya, dengan ruas-ruas jari, diperbolehkan juga. Walhasil kaum muslimin, mari kita perbanyak ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Di dunia ini yang dihukumi, yang nampak adalah jasad kita. Jasad kita. Jangan kita mengatakan, lah orang sholat orang apa-apa, sing penting hati ini main. Ada tidak yang kayak gitu, Pak? Ya. Orang memesjid juga apa-apa sih, mending hatinya main. Loh bagaimana mungkin Anda dikatakan baik jiwamu, baik hatimu, dalam keadaan Anda tidak mentaati Allah subhanahu wa ta'ala secara nyata, secara zahir. Ini dia. Ya. Sehingga perkaranya kita ini sekarang di dunia ini adalah memperhatikan isi hati kita dan diwujudkan secara nyata dengan amalia. Jangan simpeting atine main. Wong maling simpeting atine main. Itu beripun pak. Ya, nyolong anu niateng. Nolong bong. Nyolong korupsi mamanya. Nolong bong. Ya nyolong tetep pak. Hadawai kaum muslimin. Sehingga urusan hati bukan urusan kita. Yang nampak adalah apa? Seorang dihukumi dengan amalan apa? Secara zahir, secara lahiriahnya. Dia baik karena menampakkan amalan kebaikan. Kalau tidak menampakkan amalan kebaikan, dihukumi apa? Dihukumi jelek. Karena tidak nampak, tidak terlihat, tidak tersaksikan oleh kaum muslimin bahwa dia melakukan amal saleh. Bagaimana mungkin dikatakan dia baik? Zahirnya tidak nampak melakukan amal kebaikan. Sehingga dua sisi yang kita perlu perhatikan. Sisi hati kita, akidah kita, ya, etikot kita. Dan juga jangan lupa, etikot yang baik pasti melahirkan amalan perbuatan yang baik juga. Bisa dipahami hadirin? Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an. Kita lanjutkan pembahasan kita. Kitab apa yang sedang kita baca? Lamudiril Mansur. Libur panjang, Pak. Bok lupa jenengnya, Pak. Judulnya saja lupa, kitabnya apa? Isinya ya mungkin enggak lupa, Pak. Hadirin kaum muslimin, telah kita masuk pada bab yang ke-32 dalam kitab kita ini yang berjudul Tahkiru Ahlil Bid'i wa Adamu Ta'zimihim. Bab tentang tahkir, terhinanya Ahlul Bid'ah dan tidak bolehnya untuk mengagungkan mereka. Sebelum kita masuk kepada pembahasan demi pembahasan, ini sudah kita lewati beberapa kalimat. Mungkin muncul sebuah pertanyaan di benak kita. Bab ini lucu. Mengherankan. Kenapa kita dididik untuk merendahkan orang dan tidak boleh memuliakan orang? Aneh tidak, Pak? Bukankah kita diajari oleh sunnah Nabi untuk memuliakan orang dan tidak boleh merendahkannya? Berarti bagaimana nih? Dua pembahasan yang bertolak belakang. Nabi kita melarang untuk kita mencela. Nabi kita melarang untuk kita menghina. Nabi kita menyatakan kafa bil mar'i ithman ayyahtrahul muslim. Cukup seorang itu dikatakan dosa besar tatkala dia mencela dan merendahkan saudaranya sama muslim. Ini hadis umum. Nabi kita menyatakan juga al-muslimu akhul muslim la yudlimuhu wa la yukhiruhu. Seorang muslim dengan muslim yang lainnya bersaudara tidak boleh menyakitinya, tidak boleh merendahkannya dan tidak boleh mencelanya. Kok tiba-tiba di dalam kitab kita ada bab tahkiru ahlil bid'i? Ya. Perendahan atau rendahnya ahlul bid'ah. Kita diperintahkan untuk merendahkan ahlul bid'ah dan tidak boleh mengagungkannya atau memuliakannya. Bagaimana kini kaum muslimin? Jawabannya adalah hadis-hadis Nabi alaihissalatu wassalam yang memerintahkan kita untuk memuliakan kaum muslimin dan melarang kita mencela mereka tidak bertolak belakang dengan judul bab ini. Dikarenakan bab ini kaum muslimin tidak mutlak bab merendahkan setiap muslim, tidak. Atau tidak boleh menghormati setiap muslim, tidak. Bab ini khusus hadis Nabi tadi umum. Yang dimaukan oleh Nabi seorang muslim yang bukan penyimpang dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang muslim yang mengikuti Nabi, tidak boleh kita menghinanya, merendahkannya, ya. Tidak boleh kita untuk mencelanya. Muslim ya saudara kita. Tetapi ahlul bid'ah ini perkaranya lain. Ahlul bid'ah ini duri dalam daging. Menyakiti kaum muslimin. Merubah yang sunnah menjadi bid'ah, yang bid'ah menjadi sunnah. Yang sunnah Nabi dikatakan bid'ah oleh mereka. Yang bid'ah yang mereka ada-adakan dikatakan sunnah oleh mereka. Ini keadaannya ahlul bid'ah. Sehingga bab ini, waikum muslimin, tidak bertolak belakang dengan bab diwajibkannya kita memuliakan kaum muslimin dan menghormati mereka. Tidak sama sekali. Bab ini berbicara tentang tidak bolehnya kita memuliakan, menghormati ahlul bid'ah dikarenakan mereka ini adalah musuh sunnah. Bisa difahami hadirin? Ya, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan apa tentang mereka? Oh, mereka ini adalah orang-orang yang sesat dan juga menyesatkan umat. Mereka sesat pada diri-diri mereka. Nabi mengatakan, "Wa iyyakum muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar." Ini dia. Itu sebuah kesesatan. Bid'ah itu adalah sebuah kesesatan. Bukan sebuah al-haq. Karena itu, orang yang mengajarkan bid'ah itu berarti dia membawa kepada kesesatan. Dan menyesatkan umat. Masa kita memuliakan mereka? Pencuri saja kaum muslimin. Yang itu merugikan sisi duniawi. Merugikan harta benda. Yang paling kadangkala pencuri ayam yang harganya paling berapa puluh ribu. Itu sudah dihinakan. Pencuri yang lainnya lebih besar yang dicuri, maka lebih terhina dia. Dan tidak boleh kita memuliakan pencuri. Ya. Maling dimuliakan, ketumanan ngisuk nyolong maning bak. Ini pencuri. Kalau ahlul bid'ah kaum muslimin merusak din, mengganti-ganti agama, menyesatkan umat, apakah mereka layak untuk dihormat? Padahal mereka adalah orang-orang yang merusak agama Islam dari dalam. Kalau orang Yahudi Nasara, musuh nyata. Di depan kaum muslimin mereka adalah musuh nyata. Allah memberitahukan, walam tardu angkal Yahud walan Nasara hatta tattabi' millatahum. Tidak akan ridha orang-orang Yahudi dan Nasara kepada kalian wahai kaum muslimin sampai kalian mengikuti jejaknya mereka, sampai kalian mengikuti agamanya mereka. Artinya kaum muslimin meyakini Yahudi wan Nasara musuh yang berusaha untuk memurtadkan kita dan agar kita memasuki agama mereka, mengikuti agama mereka. Tetapi nyata itu musuh. Kaum muslimin sudah mengerti hal itu. Segera-segera mengambil langkah-langkah penyelamatan diri dari mereka. Tetapi kalau ahlul bid'ah kaum muslimin ini musuh dari dalam. Penampilannya ya, seorang muslim, seorang tidak akan langsung mengambil langkah-langkah agar menyelamatkan diri dari musuh ini. Karena dia nampak sebagai teman. Tetapi dia merubah-rubah agama. Menambah-nambah agama. Mengurang-urang agama. Ini waikum muslimin. Rahimani wa rahim jami'an. Maka tentunya mereka tidak layak dihormati. Mereka ini adalah adu. Musuh bagi kita. Harus kita hinakan, rendahkan. Tidak boleh kita menghormatinya. Dikarenakan mereka menginginkan kehancuran Islam. Menginginkan Islam ini pudar dari bimbingan Nabi SAW. Untuk kemudian digantikan dengan ajaran yang mereka ada-adakan. Bisa difahami hadirin? Ini mereka. Hah? Walaupun demikian, wahai kaum muslimin, supaya tidak salah faham. Ketika menghukumi al-bid'ah, tidak boleh kita berlebihan dari batasan yang disyariatkan. Tetap saja al-bid'ah muslim. Kita tidak boleh mengatakan al-bid'ah kafir. Tidak. Selama bid'ahnya tidak mengkafirkan. Didudukan mereka pada kedudukannya. Mereka muslimin, dari satu sisi muslimin. Memiliki hak sebagai orang yang muslim. Tetapi dari sisi yang lainnya, karena mereka ahlul bid'ah yang akan merusak sunnah Nabi, menjauhkan orang dari bimbingan Nabi, dan menyesatkan orang kepada bid'ah. Dari sisi ini, dia musuh kita. Yang harus kita hentikan. Dengan cara kita nasihati, kita bantah, agar supaya dia bertobat dan kembali kepada sunnah. Bisa dipahami hadirin? Sehingga mereka memiliki hak dari sisi keislamannya. Ya, tidak kita sikapi mereka sebagaimana kita menyikapi Yahud wa Nasara atau musyrikin. Tetap kita mengucapkan salam kepada mereka. Bagi mereka-mereka yang bukan pimpinannya. Muslimin mereka tetap. Tetapi mereka tidak boleh kita hormati. Kita gurukan dia. Kita jadikan sebagai orang yang kita jadikan sebagai panutan. Tidak. Karena konsekuensi kita memuliakan seseorang, itu berarti kita mendukungnya. Konsekuensi kita mendudukan orang sebagai tokoh, berarti kita akan menjadikannya sebagai suri tauladan. Konsekuensi kita memuliakan dia, berarti kita akan membawa manusia yang lainnya untuk mengikuti tokoh yang kita muliakan ini. Maka hal ini diharamkan. Nabi kita menyatakan, hati-hati kalian dari mereka. Hati-hati dari mereka-mereka itu. Karena mereka ini adalah para penyesat umat. Bisa difahami hadirin? Saya berikan contoh, dan ini sudah berulang kali. Rasul betapa kerasnya kepada kaum Khawarij. Padahal Rasulullah tahu Khawarij itu masih sholat, masih puasa, qiraatul Quran, dan yang lainnya. Beliau sendiri memberitahukan, sebelum munculnya Khawarij, Nabi memberitahukan akan datang satu pemahaman yang diusung oleh keturunannya Dzul Khuwaisirah, yang mereka melakukan salat, puasa, qiraatul Quran, dan yang lainnya. Nabi tidak mengkafirkan mereka. Nabi menyebutkan mereka ini ahlul ibadah. Ahlul ibadah, kaum muslimin. Tetapi Nabi begitu keras mencerca mereka. Sampai-sampai Nabi mengatakan, syarul qutla tahta adini sama. Mereka sejelek-jelek bangkai, sejelek-jelek orang yang mati di bawah kolong langit adalah mereka ini. Ini dia. Mereka ini dicerca oleh Nabi. Pemahaman sesat ini dicerca oleh Nabi. Dan kita diperintahkan hati-hati dari mereka. Nabi mengatakan mereka adalah apa? Kilabunar, kilabunar, kilabunar. Tiga kali anjing-anjingnya neraka. Anjing-anjingnya neraka. Anjing-anjingnya neraka. Begitu tegasnya Nabi dalam mencerca mereka. Agar umat tidak memuliakan mereka. Agar umat tidak tertipu dengan kebaikan yang ada pada mereka. Agar umat tidak ikut-ikutan jejak langkahnya Khawarij. Nabi memberikan hukuman yang sangat keras kepada Khawarij walaupun mereka sholat. Bisa dipahami hadirin? Ini dia. Dan ini bimbingan Nabi alaihi wasallam. Tidak berarti Nabi menyalahi bimbingannya. Katanya enggak boleh mencerca. Kenapa kok Nabi mencerca? Bahkan menggunakan kalimat kilab. Kilab itu jamak dari apa? Kalbun. Kalbun itu nopo pak jawane? Baung. Ya mantan. Ini. Sisi kile papat yang digebuk. Kain-kain nopo pak. Baung ini. Ya. Kita berhati-hati dalam mengucapkan kalimat yang kasar. Tetapi hakikatnya itu. Apakah Nabi kemudian dikatakan tidak beradab? Padahal mereka masih sholat. Padahal mereka masih baca Quran. Tentunya kita mendudukan segala sesuatu pada kedudukannya masing-masing. Hakadawai kaum muslimin. Secara umum kita tidak boleh mencela, menghardik, merendahkan kaum muslimin. Mereka saudara kita. Selama mereka ittiba'u sunnah. Bukan malah justru menyelisih sunnah. Tapi ketika mereka menyelisih sunnah, bahkan mencerca sunnah, al-bid'ah menentang sunnah dan berusaha mematikan sunnah, maka lihat Nabi kita dalam menyikapi mereka dengan sikap yang begitu keras. Dan jangan Anda menyatakan Rasul kebablasan. Karena ada orang-orang yang mencela Nabi. Oh, Nabi kebablasan dalam menghukumi khawarij. Ini Rasul alaihissalatu wassalam uswatun hasanah. Suri teladan terbaik. Hah? Sehingga kita dalam bab ini jangan memakai perasaan. Dia kan masih muslim, kok dicerca. Nabi uswah kita. Begitu dahsyatnya beliau mencerca khawarij. Ya. Bahkan disebutkan dalam sebuah riwayat, walaupun dalam riwayatnya terdapat pembahasan tentang sanadnya, tetapi para ulama meyakininya sebagai judul bab dalam kitab mereka, Al-Qadariyah Majusi Hadil Ummah. Kaum Qadariyah majusinya umat ini. Majusi, agama kafir, penyembah api, mereka punya Tuhan gelap, Tuhan terang. Majusi bagi kaum muslimin. Musyrik. Qadariyah, sebuah sekte yang mengaku sebagai muslim, namun memiliki pemahaman menolak takdir. Rukun iman yang keenam. Mereka mengaku sebagai apa? Muslim atau bukan muslim? Muslim mereka. Tetapi, para ulama menghukumi mereka sebagai majusi. Kenapa demikian? Karena mereka mengatakan Allah tidak menciptakan perbuatannya manusia. Allah tidak menentukan perbuatannya manusia. Allah tidak mentakdirkan perbuatan manusia. Kata mereka, manusia itu sendirilah yang menciptakan perbuatannya. Manusia itu sendirilah yang menentukan perbuatannya. Maka manusia sebagai Tuhan terhadap dirinya sendiri. Ini konsekuensi menolak takdir. Allah tidak mengatur, Allah tidak menentukan. Manusia yang menentukan, ini pemahaman Qadariyah. Berarti mereka memiliki Tuhan berapa? Tuhan mereka sejumlah manusia. Sebagaimana Majusi memiliki banyak Tuhan. Maka disebutkan Qadariyah adalah Majusinya umat ini. Dahsyat tidak Pak kalimat ini Pak? Dahsyat sekali wahai kaum muslimin. Inilah penyikapan terhadap apa? Ahlul bid'ah. Dikarenakan mereka merusak Islam dari dalam. Karena itu kita tidak memuliakan mereka. Tidak mendudukan mereka sebagai tokoh. Tetapi didudukan mereka pada porsinya masing-masing. Ada ahlul bid'ah yang pentolan. Ngerti pentolan Pak? Pimpinan. Ada ahlul bid'ah yang ikut-ikutan saja. Yang mereka juhala, jahil. Maka penyikapannya pun dibedakan. Halo, waalaikumsalam. Ya. Kita masuk kepada ucapan-ucapan yang berikutnya. Qala Ibrahim ibni Maisarah. Berkata Imam Ibrahim ibni Maisarah. Man waqqara sahiba bid'atin faqad a'ana ala hadmil islami. Barang siapa yang memuliakan sahibu bid'ah, ahlul bid'ah, maka sungguh dia telah membantunya dalam menghancurkan Islam. Hadirin kaum muslimin, rahimani warang jami'an, masyarakat di negeri kita, kalau mereka ditanya, sebutkan sunnah Nabi. Antum tanya, dari mana? Umpamanya, dari Limbangan sampai kota. Ini sebarangan orang. Nah, tukang becak, atau orang lagi dongkrong, apa gitu, tolan. Pak, sebutkan sunnah Nabi. Sunnah Nabi itu siapa sih? Bingung motor mengira-kira. Sebutkan 10 saja. Bingung. Sunnah Nabi itu apa? Antum tanya sembarangan orang. Tukang cat, tukang nyapu, undang mepak. Satu orang gak bisa jawab. Dua orang bisa. Sampai berapa orang gak bisa jawab. Yang saya maukan di sini, kaum muslimin, sunnah Nabi di negeri kita, bimbingan Rasulullah SAW yang sesuai dengan bimbingan beliau, akidahnya, ibadahnya, ini sedikit sekali orang yang tahu. Sedikit sekali orang yang mengerti. Jangankan mendetail, global saja sebutkan amalan-amalannya. Hadis Nabi 1, 2, 3. Tanya orang yang di terminal, Pak. Ya. Terminal itu tempatnya siapa, Pak? Macam-macam orang. Naik bis ini dengan halo-halo, ada yang bisa menyebutkan hadis Nabi 10 saja. Bingung, Pak. Satu saja. Maknanya, ahlul bid'ah telah berhasil. Ahlul bid'ah telah berhasil membuat umat bodoh dengan sunnah. Dan yang mereka ketahui adalah hal yang bid'ah. Ini kan nanti nyobini itu, Pak. Takeni. Ini kan muslim, Pak. Ya, muslim. Cobi, Pak. Ini kan ngerti saking agama Islam apa? Kenduran. Jawabannya ini, Pak. Dan yang berkaitan dengannya. La haula wala quwwata illa billah. Jahil betul. Ahlul bid'ah telah berhasil menjauhkan umat dari sunnah Nabi dan telah berhasil pula memasukkan pemahaman-pemahaman yang bid'ah di masyarakat-masyarakat. Sehingga masyarakat kaum muslimin mayoritasnya ketika mereka beribadah terdapat padanya apa? Hal yang bid'ah. Mau azan ada bid'ahnya. Mau sholat ada bid'ahnya. Macam-macam. Hah? Kalau gak ada bid'ah itu gak puas rasanya, Pak. Ini mereka. Berarti apa yang disebutkan imam, para ulama kita diantaranya, beliau ini, Ibrahim ibn Maisarah, ahlul bid'ah, menghancurkan Islam. Siapa yang memuliakan ahlul bid'ah, itu namanya, dia membantu ahlul bid'ah dalam mereka menghancurkan apa? Islam. Sampai sini bisa difahami? Hah? Orang itu lahir di muka bumi ini dalam keadaan jahil, Pak. Ngemoten, Pak? Ada yang lahir dalam keadaan langsung baca Quran, langsung bisa ngitung, ya, ping-pingan, cepat sugih, Pak. Begitu lahir langsung bisa nyekel kalkulator. Dagang bocah kia, Pak. Kait bayi suki. Tidak ada seorang anak yang lahir dalam keadaan tahu. Ketika dia lahir jahil, terus dipegang sama al-bid'ah pendidikannya, kapan dia tahu sunnah? Kapan dia tahu sunnah? Begitu lahir, di TK-nya, di sekolah dasarnya, sekolah menengahnya, di dunia pendidikan dia langsung dipegang sama ahlul bid'ah. Kira-kira dia tahu apa, Pak? Tahu sunnah Nabi? Akidah uluhiyah rububiyah semua sifat? Tahu tentang rukun iman, rukun Islam? Tahu tentang mendetailnya ibadah sesuai dengan sunnah? Lah. Bahasa kitanya orang gadang, Pak. Orang mungkin. Kenapa? Karena ahlul bid'ah itu tidak mengajarkan sunnah. Tetapi ahlul bid'ah mengajarkan yang bid'ah. Itu namanya dahsyatnya pendidikan. Menjadikan orang tidak tahu sunnah. Dikarenakan pendidikannya di tangan ahlul bid'ah dia. Maka dia tidak mengenal harus sesuai dengan Nabi dan para sahabat. Enggak ada keyakinannya mereka. Kita wajib sesuai dengan Nabi. Enggak ada keyakinan itu di antara mereka. Kalau ada yang mengatakan kita wajib cinta Nabi, prakteknya tidak mengikuti Nabi. Prakteknya mewujudkan cinta Nabi dengan hal yang tidak disyariatkan juga. Kenapa? Karena mereka bukan ahlu sunnah. Tetapi mereka ahlul bid'ah. Kalau dikatakan kamu enggak cinta Nabi, oh kesupak. Kami cinta Nabi, kami cinta Nabi. Bahkan kami lebih cinta kepada Nabi daripada kamu. Buktinya kami memperingati kelahirannya. Kalian tidak. Walah kebalik-balik. Tapi begitulah kacamata mereka dalam menafsirkan cinta kepada Nabi. Ini dia. Mendatangi kuburannya, menangis di sana. Ini perwujudan cinta mereka kepada Nabi. Bersalawat dengan salawat-salawat yang hulu. Berlebih-lebihan dari porsinya beliau sebagai Rasul. Sebagaimana dalam salawat-salawat yang ada pada mereka. Wa tunalu bihi rahaibu. Utuqadu bil hawaiju. Wa tanfariju bihi lukurabu. Pernah mendengar kalimat ini? Dengan wahai Nabi, akan kami dapatkan segala yang kami butuhkan. Dengan wahai Nabi, akan hilang segala malapetaka dan bahaya menimpa. Ini kan seharusnya kepada Allah Azza wa Jalla. Tetapi kenapa kepada Rasul Muhammad alaihissalatu wassalam? Ya karena mereka bukan ahli sunnah. Mereka itu ahlul bid'ah ya kaum muslimin. Sehingga siapa yang menjadi ahlul bid'ah, sungguh dia perbuatannya, omongannya, kalau dia da'i, dakwahnya adalah merusak Islam dan menghancurkan Islam. Sadar atau tidak sadar, mereka seperti itu. Nah, siapa yang memuliakan ahlul bid'ah, menyokong dana terhadap mereka, atau menyokong pikiran, waktu dan tenaga kepada mereka lebih, maka sungguh dia pun telah membantunya ikut serta dalam hal apa? Menghancurkan Islam. Bisa dipahami hadirin? Ada orang merusak agama. Kira-kira orang ini baik atau buruk, Pak? Buruk. Orang yang buruk itu dihormati, dimuliakan, atau dicela, Pak? Dicela. Merusak generasi muda, siapa? Para narkoba. Pengedarnya, bosnya, para kurirnya, penjualnya. Tangkapi mereka, karena merusak. Merusak generasi muda negeri ini. Masukkan penjara sekian tahun. Apalagi yang merusak agama. Yang resikonya adalah apa? Amalannya ditolak. Amalannya bukan amalan ibadah. Bahkan amalan dosa. Yang nanti di akhirat bukan mendapatkan ridho. Bahkan mendapatkan murka. Di akhirat mendapatkan neraka. Bukan mendapatkan surga. Bukankah ini lebih dahsyat keburukannya dibandingkan mereka para pengedar narkoba? Hadza wa ikum muslimin. Ya, mudah-mudahan antum faham. Bisa mengerti? Qala al-Imam Ahmad rahimallahu taala, kullu man haddatha bi ahadith Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kana mubtadi'an yujlas ilayh, la wala karamata wala nu'mata 'ainin. Sudah kan? Kita undurkan membaca kitab, membaca ucapan Imam Ahmad. Ini ucapan Imam Ahmad sangat penting sekali. Sangat penting sekali. Ya, tetapi kalau cuma dibaca akan apa? Akan bisa salah paham. Karena itu saya minta maaf. Membaca kitab ini kok pelan teman. Baru kita baca satu nomor. Mukadimah KKN, Pak. Karena kan mukadim ini penting untuk membawa kepada satu titik yang akan kita baca. Tidak mengapa? Tidak mengapa. InsyaAllah kita akan lanjutkan dalam pertemuan yang akan datang. Ada untuk besok, hari Jumat besok, jadwalnya Ustaz Afandi. Anda tahu hadir apa tidak. Kemudian Senin berikutnya posisi saya di Jogja sampai hari Sabtu. Berarti ketemu pertemuan Senin depan lagi. Senin besok kosong, Senin depan insyaallah. Nyenengi Pak, libur panjang, libur mani. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.